kalau kami mengingat kuasamu, mujizatmu, kami bersorak memuji engkau. Terpujilah engkau Tuhan. Hosana, hosana bagi namamu Tuhan. Ketika kami melihat betapa besar kuasamu, kami dengan begitu mudah untuk mengikut engkau, mengorbankan diri kami, bahkan kami berani mengambil komitmen untuk mengikut engkau selama-lamanya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh melihat keajaiban yang engkau lakukan. Bahkan hari ini, kalau kami boleh merasakannya, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Malam hari ini ya Tuhan, kami bukan hanya mengenang engkau Tuhan yang luar biasa, yang ajaib, tapi engkau Tuhan yang mengajar kami untuk mengosongkan diri, menyangkal diri, bahkan meletakkan harga diri kami di kaki salib-Mu. Tuhan, hari ini kami boleh mengingat akan peristiwa ribuan tahun yang lalu. Bagaimana engkau mengajarkan, bagaimana engkau menceritakan dengan begitu nyata kasih yang tidak terbatas. Namun di saat-saat seperti itu, engkau mengalami kesendirian. Engkau mengalami ketakutan. Bahkan engkau berjalan sendiri di Getsemani, di kayu salib itu. Tuhan, ingatkan kami, ada bayang-bayang maut, ada kekuatan si jahat yang begitu mengerikan dan menakutkan. Namun engkau sudah mengalahkannya. Karena itu ya Tuhan, selama kami ada di muka bumi ini, sekalipun kami harus berjalan dalam bayang-bayang maut, biarlah kami merasakan tuntunan kasih yang dekat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh merenungkan dan berefleksi akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam itu murid-murid Yesus berjalan di Bukit Zaitun, saudara ya. Bukit yang penuh pohon-pohon zaitun. Setelah dia mengadakan satu perjamuan dan dia berhenti di sebuah taman. Di sanalah dia bergumul di taman Getsemani. Markus pasal yang ke-14, saya akan membacakan untuk saudara. Markus pasal yang ke-14, ayat yang ke-32. Saudara bisa bersama-sama menikmati pembacaan firman Tuhan ini. Markus pasal yang ke-14, ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-42. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa. Supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga satu jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mencoba masuk dalam peristiwa malam Getsemani itu, dengan mengingat apa yang dirasakan hari-hari sebelumnya, mujizat-mujizat yang begitu dahsyat, Saudara, memang kita akan sangat sulit untuk memahami mana mungkin orang yang bisa menyembuhkan orang sakit, dia dalam ketakutan, dalam kondisi sakit. Mana mungkin orang yang bisa membangkitkan orang mati, dia sendiri merasa dalam bayang-bayang maut itu. Itu sebabnya sangat sulit untuk memahami kondisi pada waktu itu. Murid-murid yang 3 tahun bersama dengan Tuhan Yesus tidak bisa menyelami, tidak bisa memahami apa yang akan terjadi pada waktu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Saudara, kadang-kadang kita melihat gambar-gambar tertentu yang mengerikan, Saudara ya. Saudara pernah melihat mungkin ya, dan mungkin tidak banyak Saudara yang mau menatapnya. Saudara, sekali waktu ketika saya praktek 2 bulan di GKA Lawang, itu gereja yang cukup unik Saudara ya, karena itu agak naik dari jalan besar, kalau Saudara mau ke Malang lewat kota namanya Lawang, di situ ada pasar, kemudian naik ke atas, itu ada satu bukit, ya, tapi dia enggak sampai ke bukit, waktu itu jalannya sepi, mungkin sekarang sudah menjadi ramai Saudara ya. Saudara, itu gereja ada di satu rumah yang deretan rumah-rumah besar. Dan hampir tiap malam di atas jam 6 gak ada orang lewat Saudara ya. Saudara, awalnya saya pelayanan di sana, orang seneng cerita yang menakutkan Saudara ya. Bahkan kosternya sendiri ngomong, "Pak, beberapa kali ketika malam itu tiba, jadi gereja itu besar, belakangnya ada lapangan voli Saudara ya. Kemudian masih ada rumah-rumah, di pojoknya masih ada kelas sekolah minggu, ada pohon kelapa." Ya, saya pernah naik dan takut juga Saudara ya turunnya. Naiknya enggak takut, turunnya yang takut Saudara ya. Karena ternyata pohon kelapa mengerikan Saudara ya. Yang mengerikan bukan pohon kelapanya Saudara ya, tapi di bawah pohon kelapa itu sering nampak orang Saudara ya. Kadang-kadang merokok gitu, katanya begitu Saudara ya. Itu koster kalau cerita mengerikan Saudara ya. Saya sendiri sampai ngomong, "Waduh, ini gimana ini?" Ditambah lagi Saudara ya, kamar saya itu, ini ruang ibadah, ada satu pintu di samping itu kamar saya. Nah, dia ngomong, "Pak, beberapa kali siang-siang saya ngepel, itu piano bunyi sendiri, Pak." Waduh, ini baru praktek 2 bulan gitu Saudara ya. Saya sudah dikasih gambaran-gambaran yang mengerikan. Tapi itu harus saya hadapi, saudara ya. Takut gak jadi hamba Tuhan, saudara? Takut gak, saudara? Saudara, saya takut, saudara ya. Saya takut. Tidak berhenti di situ, saudara ya. Satu kali malam itu, saya betul-betul dalam kengerian. Ya. Pada bulan itu, bulan praktek, Juni-Juli ya Pak Beni ya. Biasanya dingin gitu ya. Di kamar sendirian, gak pakai AC, itu dingin, saudara ya. Suasananya sepi sekali, saudara. Saudara, sekali waktu saya tidur menghadap ke tembok. Saudara, kondisi itu membuat saya seperti kaku, saudara ya, seperti es. Saya tidak berani bergerak. Saya sampai begini, saudara ya. Kalau saya tidak berani, kalau saya sampai takut, lalu apa yang terjadi, saudara? Saudara, saya dengan keberanian yang tersisa, saya sebut nama Tuhan. Tidak ada apa-apa, saudara. Tapi kengerian itu begitu memuncak, saudara. Saudara tidak berhenti di situ. Namanya anak-anak muda, saudara ya. Itu kalau mau pulang, sama Pak Beni ya, ngumpul dulu, ngobrol gitu ya. Ceritanya yang mengerikan lagi, saudara ya. Gimana dia sekali waktu beli bakso, tahu-tahu orangnya gak tahu. Kan penjualnya itu pergi gak ketahuan. Dia sampai bingung, ini baksonya gimana gitu ya. Saudara, tapi menurut saya ini satu kengerian yang fenomena yang bukan kengerian yang sampai membuat kita bagaimanalah. Saya pikir ini kengerian karena hanya imajinasi. Kengerian yang hanya sekedar bukan keadaan yang real menurut saya demikian, saudara. Tetapi berbeda dengan peristiwa yang mungkin baru-baru ini terjadi. Saudara melihat ada demo gitu ya. Saudara bayangkan enggak kalau pas saudara naik taksi itu orang-orang teriak-teriak, kemudian taksi yang saudara tumpangi dipecahkan kacanya, kemudian diinjak-injak dari atas. Saudara di dalam taksi kira-kira gimana? Gimana, saudara? Mungkin kalau kita enggak siap bisa kencing di mobil, saudara ya. Karena itu ngeri, saudara ya. Saya melihat hal-hal seperti ini dan bahkan kemudian berdekatan dengan itu kita lihat peristiwa di salah satu airport di Eropa ya, di Brussels, saudara ya. Di sana terjadi teror yang mengerikan. Saudara, ini kenyataan, ini fakta di tengah-tengah saudara dan saya. Dunia ini mengerikan. Dunia ini penuh dengan kengerian. Entahkah itu hanya sekedar bayang-bayang saudara. Entah itu karena kesalahan, kejahatan, teror dari orang lain. Ataukah itu memang suatu peristiwa yang menjemput ajal kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi sebagian besar orang yang paling mengerikan adalah kematian. Saya mencoba memikir, saya mencoba merenung, apa sih yang menyebabkan kematian itu menjadi puncak kengerian? Ya, saudara, ada yang tidak takut dengan kematian? Kalau saudara percaya Yesus dan tidak takut, puji Tuhan. Bagus, saudara ya. Puji Tuhan kalau saudara punya pegangan yang kuat. Tetapi berapa banyak yang mengaku dirinya Kristen, tetapi ketika ada teror, ketika ada bayang-bayang maut, ketika dalam kondisi-kondisi tertentu, dia dalam ketakutan. Saudara, saya pikir kematian yang menakutkan adalah karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Dan di dalam nurani kita yang terdalam, kalau saudara berkata jujur, saudara berani berkata, saudara akan bertemu dengan Tuhan, saudara berani berkata, saudara orang baik yang layak mendapatkan kemuliaan? Atau justru sebaliknya, di dalam hati kita muncul keraguan-raguan. Saya tidak layak. Saya tidak pantas. Saya orang berdosa. Ditambah lagi bisikan-bisikan dari setan yang terus meneror kita. Kamu patut dihukum. Kamu orang berdosa. Kamu sudah melakukan kejahatan. Muncul penyesalan dalam hati kita. Aduh. Waktu yang Tuhan berikan. Kesempatan yang Tuhan berikan. Sudah aku sia-siakan. Satu kali ada seorang rekan datang dan bercerita. Satu kali dia berjalan-jalan, kemudian dia melihat seorang ibu dengan anaknya yang menangis. Kondisi yang cukup lusuh di pinggir jalan kota besar, saudara ya. Dia melewati sambil berbincang-bincang dengan keluarganya dengan mobil yang cukup nyaman. Dengan kaca film tentunya orang tidak bisa melihat, saudara ya. Tetapi ketika di tempat ibu itu menggendong anaknya, tiba-tiba matanya rekan ini melihat ke ibu itu, saudara ya. Tiba-tiba dalam hatinya tergugah belas kasihan. Ada satu perkataan, kamu harus tolong dia, kamu harus tolong dia. Namun lampu merah itu kemudian berganti dengan hijau, terpaksa mobil berjalan, dan peristiwa itu berlalu begitu saja. Dan keesokan harinya, ketika dia membuka koran, ditemukan mayat seorang ibu dengan anaknya. Saudara, rekan ini kemudian, aduh, saya ini orang yang tidak tahu berterima kasih. Saya punya mobil. Saya bisa jalan ke sana sini dengan begitu nyaman. Saya tahu itu ibu kelaparan. Saya tahu dia menggendong anaknya dengan air mata. Dan saya dengar suara Tuhan berbicara kepadaku. Tetapi aku seolah-olah tutup mata. Saudara, rekan ini merasa saya orang berdosa. Saya orang jahat. Saya tidak peduli orang lain. Berminggu-minggu dia berkata, saya menyesal. Saya menyesal tidak bisa menolong. Saudara, banyak kali penyesalan dosa yang akan menuduh kita. Meminta pertanggungjawaban saudara dan saya dalam kehidupan ini. Dan semuanya itu ketika mendekat ajal kita. Bayang-bayang maut itu bermunculan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari teks yang kita baca, saudara ya, bahkan di sana dikatakan ayat yang ke-34, lalu katanya kepada mereka, Yesus berkata kepada ketiga muridnya ya, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Saudara, dalam bahasa aslinya itu kalau diterjemahkan, saudara ya, apa yang dialami Yesus itu seperti dikepung, dikelilingi oleh kengerian, ketakutan dari segala arah. Saudara membayangkannya begitu rumit, saudara ya. Ketakutan, kengerian itu bisa melingkupi seluruh hidupnya. Saya mencoba membayang-bayangkan, tapi ya gak mungkin, saudara ya. Namun saya mencoba mengingat-ingat beberapa peristiwa yang dalam kondisi seperti yang tadi saya ceritakan, tidur sendirian, kemudian dalam kondisi takut, saudara itu betul-betul tidak bisa berpikir sehat, saudara. Ya, saudara akan semakin takut, sampai pada satu titik saya berkata, Yesusku lebih besar dari segalanya, dan saya berkata dalam nama Yesus, saya bersyukur karena saya bisa menyelesaikannya dengan menyebut nama Tuhan. Tetapi kondisi yang dialami Yesus itu berbeda sekali, saudara ya. Karena dia benar-benar dalam kondisi ketakutan yang amat sangat. Mungkin paling gampang begini, saudara ya. Bayangkan, kalau orang yang saudara kasihi, orang yang saudara andalkan meninggal seketika. Tiba-tiba saja. Tiba-tiba diberitahu bahwa meninggalkan hutang, kita harus disita seluruh kekayaannya. Kemudian bukan hanya itu, ternyata ada fitnahan, ada bukti-bukti yang kita tidak tahu itu fitnahan benar atau salah. Pasangan kita korupsi. Kemudian mulai kita dicaci maki, saudara-saudara mulai tidak mau menengok saudara, tetangga mulai ngomongin saudara. Saudara, saya bayangkan ini satu kengerian yang sudah ditinggal kekasih, ditinggal orang yang kita kasihi, masih diteror oleh orang-orang yang kemudian menagih hutang, masih lagi kemudian kita disingkir, dijauhi dari orang-orang yang dekat dengan kita. Saudara, itu saya mencoba untuk menggambarkan bagaimana kata perilepos atau suatu ketakutan yang menyeluruh, yang puncak ketakutan itu, saudara. Kenapa itu terjadi? Karena Allah Bapa betul-betul memalingkan mukanya. Saudara-saudara, ini peristiwa bukan satu kebetulan. Ini peristiwa terjadi di Taman Getsemani. Taman Getsemani itu artinya ya, dan memang ada di situ satu tempat untuk pengirikan buah zaitun atau tempat bahasa kita pemerasan atau ya, buah zaitun itu ditekan sedemikian rupa sampai kemudian menjadi minyak zaitun, saudara. Itu tempat tadi memang sengaja dipilih, kalau saudara lihat itu pohon-pohon besar, pohon-pohon zaitun, saudara ya. Dan tempat di mana Tuhan berhenti itu memang tempat dia biasa berdoa, itu tempat pengirikan. Tempat di mana orang-orang memeras buah pohon zaitun, saudara, untuk menjadi minyak. Dan pada peristiwa itu, Tuhan seolah-olah dalam kondisinya sebagai manusia, dia harus menanggung dosa banyak orang, dia ditekan, dia diperas. Sehingga kengerian itu begitu amat sangat, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu peristiwa yang sungguh mengerikan terjadi di malam Getsemani. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita melupakan peristiwa Getsemani itu? Atau kita hanya seperti Petrus, mengingat mujizat luar biasanya, kemudian kita tidak pernah menerima atau memahami peristiwa Getsemani itu. Kita hanya berkata, Tuhan ajaib, Tuhan besar, Tuhan dahsyat. Aku tidak boleh sakit, aku tidak boleh miskin, aku tidak boleh dalam ketakutan. Apakah Alkitab mengajarkan itu, saudara? Apakah Alkitab mengajarkan orang Kristen kemudian tidak pernah sakit? Apakah Alkitab mengajarkan orang Kristen tidak pernah menderita? Kalau hanya menjadi orang Kristen sampai pada batas pemahaman itu, maka persis seperti hari ini. Petrus hanya mengingat Tuhan yang dahsyat, yang ajaib. Dan begitu sulit sampai dia untuk memahami kenapa dia membasuh kaki. Kenapa dia ketakutan? Bukankah setan-setan pun ketakutan dengan dia? Alam pun tunduk kepada dia. Kematian pun tidak bisa membelenggu dia. Petrus dalam keterbatasannya, dia tidak bisa memahami. Mana mungkin Tuhanku, Rajaku, Yesusku kalah? Malam itu benar menjadi satu peristiwa yang mencengangkan banyak orang. Malam itu tidak banyak orang yang memahami. Mengapa Yesus berkata akan ada pengkhianatan, akan ada penganiayaan, akan ada siksaan, akan ada salib bagi Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kesempatan yang baik. Saudara dan saya merenung. Saudara dan saya mengambil satu komitmen untuk menjadi orang Kristen dan berani menanggung apapun resikonya. Oh, Petrus juga berani ambil komitmen. Betul saudara ya? Sebelum ini Petrus berkata apa saudara? Aku berani mati untuk engkau. Bahkan sampai kalau kamu dianiaya, aku berani ikut dianiaya. Saudara, satu komitmen yang sungguh-sungguh dikatakan oleh Petrus. Tapi ketika suasana itu berubah, keadaan itu ganti menjadi kengerian, ancaman yang begitu dahsyat. Petrus mulai, aku tidak mengenal engkau Tuhan. Aku tidak mengenal orang ini. Saudara, sore ini tiba-tiba dalam grup rekan-rekan seangkatan, ya rekan yang pernah saya ceritakan namanya Hadi, ya, dia enggak jadi pendeta karena jadi misioneri di China, saudara ya. Beberapa bulan ini kami bisa mengumpulkan nomor, kemudian kami chatting di WA. Dia berkata, malam Getsemani, Pasca, Jumat Agung akan kita peringati. Tuhan mengundang saudara ke dalam meja perjamuan. Kemudian kalimatnya berhenti saudara ya. Kemudian dia berkata, di mana saudara? Spontan, teman lain langsung jawab, oh kita pelayanan di gereja kita masing-masing gitu saudara ya. Oh kita sibuk mempersiapkan Jumat Agung. Saudara, waktu saya baca bagian itu saya berhenti saudara ya. Saya membuat satu tulisan, saya baca berulang-ulang saudara. Kemudian saya kirimkan tulisan itu. Saya berkata begini, kalau guru bertanya, di manakah engkau hari ini? Saya mungkin tertunduk malu dan tidak berani menjawab. Mungkin hari ini saya berkata, wah saya sibuk melayani Tuhan. Mungkin hari ini saya sedang giat-giatnya membuat satu keputusan-keputusan. Saya mau melayani Tuhan seumur hidup saya. Mungkin saya akan mengambil komitmen seluruh persembahan, seluruh hidupku, seluruh harta bendaku akan kupersembahkan kepada Tuhan. Namun, ganti alinea, saya berkata, sangat mungkin saya menjadi seperti Yudas yang mengkhianati Tuhanku. Dulu aku berkomitmen menjadi pengikut Kristus, sekarang aku mencari kekayaan untuk memuaskan harta benda, untuk menguaskan hatiku dengan harta benda. Bukankah aku sudah mengkhianati Tuhanku? Dan sangat mungkin aku seperti Petrus. Yang berkata dengan keras, aku berani mati untuk dia. Tetapi ketika kengerian itu datang, ketika tentara Romawi itu datang, ketika pasukan-pasukan pengawal itu datang dan menangkap, maka mulailah aku ketakutan dan menyangkal dia. Atau aku seperti murid yang lain. Ketika Yesus disalibkan, kami lari berantakan, menyelamatkan diri masing-masing. Dan ketika guru bertanya, di manakah engkau? Saudara, sekaligus itu menjadi perenungan kita hari ini. Kalau Tuhan Yesus mengalami kesulitan penderitaan ribuan tahun yang lalu, hanya untuk saudara dan saya. Hari ini, apa yang akan saudara persembahkan untuk dia? Apa yang ingin saudara bawa untuk dia? Apakah saudara tidak tahan untuk satu jam saja berjaga dan berdoa? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang Kristen, kita merespon panggilan Tuhan. Kita bersyukur dia mati untuk kita. Sekarang tugas kita, apakah saudara dan saya bisa sanggup untuk berjaga-jaga dan berdoa? Berjaga-jaga untuk apa, saudara? Kalau gereja memanggil saudara, adakah saudara siap untuk melayani Tuhan dalam gerejanya? Ketika gereja memerlukan tangan saudara, apakah saudara bersedia mengulurkan tangan untuk rekan-rekan yang di gereja? Ketika Tuhan memerlukan diri saudara, di manakah saudara? Karena itu Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah, berjaga-jagalah, berjaga-jagalah. Dengan cara bagaimana? Berdoa. Berdoa. Bersekutu dengan Tuhan. Dan kita melihat bagaimana dia mengalami bayang-bayang maut itu. Dia datang dan berlutut. Dia hanya mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Dia menyerahkan dirinya. Dia melepaskan harga dirinya. Dan harus dicambuk, diludahi, dan akhirnya disalibkan. Saudara, di manakah saudara hari ini? Ketika Tuhan membutuhkan saudara, mari kita tundukkan kepala. Tuhan, ini aku, ini kami umat-Mu yang sudah Engkau tebus dengan darah-Mu. Tuhan, terima kasih. Kalau malam hari ini kami boleh mengingat malam Getsemani, di mana Engkau menderita, Engkau bergumul, dan Engkau mengorbankan dirimu untuk kami. Saatnya kami merespon dan mengingat akan kebaikan-Mu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau menguatkan kami dalam kami mengambil komitmen. Dan biarlah belas kasihan-Mu yang melindungi kami untuk memenuhi panggilan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.